makanya kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang su terjadi baru kau ganas. Kau bawa dia sudah biar kau puas. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sanitara tahu kalau Deni suka sa. Akhirnya depu pacar yang emosi sama sa. Jujur sa su bilang kalau Sanitara tahu, sa juga tahu diri Tara mungkin sa mau ganggu. Dia yang gatal-gatal sa, dia yang mati gila sa. Sekarang kok emosi baru kok mau rancang sa. Makanya kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang su terjadi baru kau ganas. Kau bawa dia sudah biar kau puas. Jujur sa su bilang kau dia yang gatal-gatal sa. Dia yang mati gila sa. Dia yang gatal-gatal sa. Biar sudah biar kau puas. Dia yang gatal-gatal sa. Dia yang mati gila sa. Dia yang gatal-gatal sa. Jujur sa su bilang kau dia yang gatal-gatal sa. Dia yang mati gila sa. Dia yang gatal-gatal sa. Biar sudah biar kau puas. Dia yang gatal-gatal sa. Dia yang mati gila sa. Dia yang gatal-gatal sa. Biar sudah biar kau puas. Sama sa bodoh. Bikin apa juga sama pikirku. Kau kacau, kau yang setelan bikin susah dirimu. Dia yang datang cari sa, dia yang bikin kau resah. Jadi jangan mau setelan rancang-rancang sa. Karena dia yang bidik-bidik sa, dia yang udik-udik sa. Dia yang bodoh-bodoh ka, otak itu pakai bahasa santai. Karena memang sa bukan PHO. Jadi kau bawa dia jauh-jauh sudah mau. Jangan mau setelan rancang-rancang. Karena dia yang bikin.